Apakah orang yang ikut maulid karena ikut-ikutan dan tidak tahu hukum maulid bisa dihukumi keluar dari ahli sunnah? Jangankan orang yang ikut-ikutan. Orang yang maulid dengan sengaja saya, orang yang maulid dengan sengaja itu tidak dianggap keluar dari ahli sunnah. Jelas ya? Ya. Kita sudah dengarkan tadi apa alasan-alasan mereka berdalilkan. Dan itu bentuk dari ta'wil. Ya. Bentuk dari ta'wil. Jelas ya? Kecuali kalau dia bikin bid'ah banyak, ya, bid'ah ini mirip ini, mirip ini, nah ini bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah. Atau dia di dalam pembahasan maulid, tapi dia bangun al-wala wal-bara' di atasnya. Siapa yang setuju dengan saya dalam maulid, maka dia adalah seorang yang didekatkan, ditemani. Siapa yang berbeda dengan saya, maka saya akan musuhi. Nah ini dikatakan ahlul bid'ah seperti ini. Jelas ya? Sebab dia membangun permusuhan dan kecintaan dan kebencian di atas sebuah masalah yang tidak ada dalilnya. Baik. Ya, tapi jangan bikin kaidah baru. Kalau bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Ya. Kalau bid'ah i'tiqadiyah itu baru mengeluarkan dari ahli sunnah. Nah, ini pembagian baru. Ya, itu juga bid'ah pembagiannya. Jelas ya? Jadi bukan karena alasan itu tidak dikatakan keluar dari ahli sunnah, harus dilihat. Orang yang dikatakan keluar dari ahli sunnah itu, satu, karena dia menyelisihi dasar pokok, prinsip pokok yang disepakati oleh ahli sunnah di masalah usul. Dua, dia menyelisihi di masalah cabang tapi memperbanyak penyelisihan di masalah cabang tersebut. Tiga, dia menyelisihi di masalah cabang tapi membangun loyalitas dan permusuhan di atasnya. Ini tiga sebab dikeluarkan dari apa? Ahli sunnah. Itu disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullahu dalam al-i'tisam dan selainnya.